بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Itu meja sejak kapan ada meja belajar seperti ini? Baru dipakai. Bisa membeli. Ada di sini. Bisa gunakan itu buat bokong itu buat itu. Hah? Tapi enggak apa-apa. Kan gak ada yang lagi duduk di situ, ya nggak apa-apa. Oke. Insya Allah kita lanjutkan kajian tafsir al-Isar atau Aisyar Tafsir. Pada kali ini kita akan membahas ayat ke 194 dan 195. Dan ini, masya Allah, kajian yang ke 100, ya, alhamdulillah, masya Allah, untuk kajian tafsir ini. Sebagaimana biasanya sebelumnya kita akan membacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang di sini ada kaitannya memang dengan apa yang kita bahas. Ya, hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim dan juga diriwayatkan oleh lainnya. Yaitu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. ناس ada manusia, ada beberapa orang dari عرينة. Ya. عرينة itu mungkin nama kabilah, ya. Atau mungkin nama tempat. Ya. Jadi ada Uroniyin, ini namanya hadis Uroniyin. Ya, disebut juga hadis Uroniyin. Juga ada riwayat lain bahwasanya di Imam Muslim juga dan lainnya mengatakan ada beberapa orang, sekelompok orang dari Bani Ukl. Berarti ada dua suku, ya. Ada dua suku, yaitu suku Urainah dan suku Uql. Kalau misalnya ya Urainah dan Uql ini beda suku, tapi mungkin dari tempat yang sama, yang penting di luar Madinah. Mereka ini datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan ada yang mengatakan datangnya di tahun ke-6 Hijriah dengan Yaum Al-Hudaybiyah. Ya. Dan pada pekan kemarin kita jelaskan berkaitan dengan Hudaybiyah ini, perjanjian Hudaybiyah, bahwa memang pada asalnya orang-orang musyrikin mencegah sahabatnya untuk berumrah di Mekah, ke Mekah. Tapi pada tahun ke-7 Hijriah akhirnya bisa umrah kemudian. Karena ada Yaumul Hudaybiyah tapi kemudian dilanggar oleh orang-orang musyrikin. Insyaallah nanti akan kita ceritakan sedikit tentangnya. Nah, fajtawauha. Kemudian setibanya mereka di Madinah, mereka ijtawau. Dari Madinah sehingga mereka sakit. Masuk angin lah gitu. Kalau bahasa sekarang tuh masuk angin gitu. Hawanya tuh enggak pas. Ibarat kalau kita pergantian musim, ya misalnya, kadang-kadang kita itu nyalahin emang lagi musimnya gitu. Orang kena flu, oh emang lagi musimnya tuh banyak yang sakit. Setiap orang kena flu digituin, ya kan? Padahal nggak jelas musimnya sekarang musim apa, ya nyalain musim gitu loh. Tapi ya ini bukan termasuk subudar, bukan. Ini hanya menceritakan kondisi. Tapi kan nggak juga. Kadang sakit itu bukan karena musimnya, tapi karena emang nggak jaga kesehatan aja atau kecapean. Jitawuha, yaitu mereka sakit karena masuk angin kok bahasa kita, nggak sesuai. Woi, udara Madinah dengan udara mereka, tabiat mereka, karena mereka dari luar Madinah. Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepada mereka, "In syi'tum an takhruju ila iblis sadaqati fatashrabu min albaniha wa abwaliha." Jadi orang-orang dari Urayna ini kan muslim mereka, ya kan? Dianggap muslim lah ya. Kemudian kata Rasulullah ketika melihat mereka ini kan dalam keadaan ibnu sabil, musafir yang bukan pada kotanya, kemudian mereka juga kekurangan hal-hal yang dibutuhkan. Kata Rasulullah, in syi'tum an takhruju ila iblis sadaqah. Kalau kalian pengin, dah kalian datang ke tempat penampungan unta sedekah. Amal sedekah di sini bukan sedekah biasa, tapi zakat. Ya. Jadi di antara masarif al-zakat atau mustahik zakat itu di antaranya untuk ibnis sabil. Ibnis sabil ini orang yang mungkin tersesat di jalan atau musafir yang memang kekurangan bahan kesehatan dan seterusnya. Nah, kalian pergi ke tempat di mana di sana dikumpulkan ibil sedekah, yaitu unta kumpulan hasil zakat. Albaniha wa abwaliha, sehingga kalian boleh minum dari susu-susu ibil tersebut dan juga air kencingnya. Ini susunya ibil obat, air kencingnya ibil obat. Tok yang lain enggak tahu nah, kalau kambing atau sapi air kencingnya enggak tahu sebagai obat atau bukan, belum pernah kita coba. Ya ini juga belum pernah coba ini. Nah, tapi Rasulullah menganjurkan itu. Ini menunjukkan bahwasanya kotoran ibil yaitu unta tidak najis. Ya, tidak najis. Kemudian karena najis itu kan berarti haram dikonsumsi. Sementara dalam hadis Rasulullah SAW melarang kita untuk mengkonsumsi obat yang haram. Setiap penyakit ada obatnya dan tidak ada obat terhadap penyakit yang haram. Ya, tak boleh kita makan kalau memang itu haram. Kalau minyak ular atau apa tentang ular, kalau memang dari ular itu berpotensi haram, tidak layak dikonsumsi. Wallahu a'lam. Nah itu di sini bolehnya berobat dengan kotoran binatang yang di sini kata para ulama ibil, unta ataupun hewan yang bisa dikiaskan dengan ibil dari segi boleh dimakan dagingnya, sehingga keluar hukum pertama sebagian ulama saja ya, ini pendapat mazhab Malikiyah dan juga mazhab Imam Ahmad, bahwasanya kotoran hewan yang dapat dimakan dagingnya itu tidak najis. Berarti kalau misalnya bahasa kita tai kotok itu enggak najis. Boleh dipegang. Ya, kalau mau. Nah, kemudian kotoran kambing. Kalau kita mau memupuk tanaman, tangan atau sarung tangan taruh aja di pupuk itu enggak najis. Habis itu salat enggak batal puasanya, enggak batal puasanya, enggak batal salatnya. Gitu kan? Itu mazhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad dan sebagian dari kalangan salaf, mereka menganggap bahwasanya hewan yang boleh dimakan dagingnya maka kotorannya tidak najis dengan dalil ini, ya, karena tidak mungkin Rasulullah SAW menganjurkan berobat dengan konsumen benda yang atau media yang najis. Ya, baik. Fafa'alu, maka mereka pun karena udah enggak tahan akhirnya mereka ngambil dari hasil zakat itu diperah susunya dimakan, diminum, ya, kencingnya. Fasahu, maka mereka pun sehat. Ya. Thumma malu ala ru'at atau dalam riwayatnya ala ru'a. Kemudian mereka pun berpaling atau condong atau pergi ke para penggembala, penggembala unta dan peternak. Ya. Ngapain? Faqataluhum. Ya, mereka langsung membunuh-bunuhi para penggembala itu. Biasa ya, habis dikasih, ya kan, dibaik-baikin, dibunuh, nggak tahu terima kasih. Belum cukup itu, wartaddu anil Islam, mereka pun keluar dari Islam, na'udzubillah, murtad, ya. Maka kemudian wasaqu dzaudar Rasul sallallahu alaihi wasallam, rampas, mereka juga merampas unta-untanya Rasulullah. Masya Allah, parah banget ini. Ya. Udah ngebunuh orang, gak tau terima kasih ngebunuh orang, murtad, habis itu ngerampoknya, ngerampok barangnya Rasulullah SAW. Fabalo kezali ke Nabi SAW, maka kemudian peristiwa itu sampai kabar itu kepada Nabi SAW. Faba'atha fi atharihim, maka Rasulullah pun mengutus beberapa sahabat untuk mencari jejak mereka. Fa'utiya bihim, ketangkep, didatangkan mereka. Faqata'a aydiyahum, maka Rasulullah pun memerintahkan untuk memotong tangan-tangan mereka. Wa'arjulahum, dan kaki mereka. Wasamal a'yunahum, dan kemudian mata mereka dicongkel. Watarokahum fil harrah, kemudian setelah itu mereka dibiarkan dijemur di terik matahari yang panas sampai apa? Hatta matu, sampai mutiar, ya, sampai mati. Kenapa? Ini ada dua had di sini. Pertama had terhadap pencoleng, apa namanya, perampok gitu. Ini yang jalanan loh, apa namanya, kayak begal gitu. Had untuk apa namanya Indonesia ya? Ah, ya begal Indonesia, cuman ada perampok, penyamun, semacam penyamun gitu. Bajing loncat. Ah. Dan juga had murtad. Had murtad kan dibunuh kan? Aslinya dibunuh pakai pedang. Tapi ini karena sebelum murtadnya atau ketika murtadnya juga melakukan melakukan penyerangan seperti ini, perampokan, kemudian pembunuhan, maka diberi had juga. Dan had tersebut had yang menyiksa. Ya, gitu. Baik. Itu satu hadis yang kita sampaikan, ada kaitannya dengan ayat yang akan kita bahas. Kita akan memulai ayat 194 dan 195. Allah Ta'ala berfirman, Asyahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas, faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Coba kita terjemahkan dulu. Kalau di tafsirnya kitabnya halaman ke 310. Tafsiran di sini atau terjemahan Asyahrul haramu bisyahril haram. Artinya di sini bulan haram dengan bulan haram. Antum baca itu juga enggak ngerti apa coba maksudnya, ya. Bulan haram dengan bulan haram, apa maksudnya? Nanti insyaallah kita jawab. Wal hurumatu qisas, dan pada sesuatu yang patut dihormati yaitu hurumat, ada qisas, berlakulah hukum qisas terhadap sesuatu yang patut dihormati. 550. Di sini ada pembahasan apa itu al-hurumat. Di footnote lihat, hurumat adalah jamak dari kata seperti zulumat, jamak dari zulmah. Arti diri kita kehormatan adalah sesuatu hal yang mana seorang hamba dilarang untuk merusaknya. Jadi hurmah maknanya adalah hal yang seorang hamba dilarang untuk merusaknya. Mengintihak, kalau bahasa Arabnya intihak al-hurmat, yaitu merusak kehormatan. Dan qisas bermakna persamaan. Qisas bermakna musawat. Artinya qisas adalah musawat. Di antara para ulama tidak ada yang berbeda pendapat dalam ayat ini, yaitu bahwa ayat ini merupakan asal dari persamaan dalam qisas. Maksudnya apa? Bahwasanya dalam hukum qisas pembalasan itu dilakukan secara mumatsilah atau mumatsalah, yaitu semisalnya. Makanya seterusnya ada faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Mithl. Jadi dalam qisas pada hukum asalnya berarti kan nanti ada pengecualian. Ya, qisas itu dilakukan serupa persis dengan perbuatan kejahatan sebelumnya sebagai pembalasan dan persamaan. Maka siapa yang melukai, maka ia dilukai seperti ia melukai. Jadi seseorang kalau misalnya melukai, misalnya pelipis seseorang kena sengaja di apa namanya disayat sama pisau, maka dia juga akan dilakukan serupa ketika dikisos dengan ukuran yang sama, nggak boleh lebih dan juga nggak kurang. Siapa yang membunuh, maka ia harus dibunuh seperti caranya ia membunuh. Ya, kalau membunuhnya dengan pistol, dibunuh dengan pistol. Membunuh dengan pedang, dibunuh dengan pedang. Nah, nanti akan ada khilafiyah di beberapa permasalahan bagaimana kalau membunuhnya membakar dengan cara menyiksa. Nanti akan anda baca dari tafsir Al-Qurtubi insyaallah. Nah, kecuali orang itu membunuh karena zina atau liwat. Maka ini sudah pasti tidak terdapat persamaan di dalamnya, tetapi ia tetap harus dibunuh. Ya, orang membunuh karena zina. Zina, imma kemudian perempuannya mati misalnya. Kan biasanya kalau perkosa zina itu kan yang mati yang lemah, yang perempuannya. Kalau habis zina laki-laki mati, perempuannya ketawa. Itu enggak. Enggak ada perempuan memperkosa laki-laki. Enggak ada atau belum ada mungkin. Tahu. Kemudian liwat. Liwat artinya apa liwat? Bukan bahasa Jawa, liwat. Itu liwat ini artinya adalah yang dimaksud liwat homo di sini bukan sekedar cium, peluk dan semacamnya, tapi udah sampai ke sesuatu yang tidak bisa kita ucapkan di sini kan. Maka ini sudah pasti tidak terdapat persamaan di dalamnya, tapi harus dibunuh. Tapi dalam kalimat Imam Syafi'i atau Madzhab Syafi'iyah ada pembahasan lagi, itu perbedaan terhadap jumhur. Nanti kita bahas insyaallah dari tafsir Al-Qurtubi. Kita lanjutkan, wal hurmatu qisas, itu sudah tergambar bahwa saya untuk hal-hal yang terhormat itu ketika dia dilanggar maka ada qisasnya. Faman i'tada 'alaikum fa, maka man, barang siapa i'tada di sini menyerang atas kalian, yaitu barang siapa menyerang kalian, fa'tadu 'alaihi, maka serang balik dia, tapi dengan syarat bolehnya serang balik, boleh ya. Coba di sini i'tida' di sini dengan fi'il amr, lihat fa'tadu fi'il amr. Baik ya. Baik, sekarang dalam kaidah usul fiqih, al-amru ba'da al-hadri yufidu al-ibahah. Yaitu perintah setelah pelarangan memberikan faedah apa? Pembolehan, pengizinan. Ta'tadu 'alaihi bimitsli ma ta'tadu 'alaikum, di sini memang kelihatannya perintah untuk membalas balik. Tetapi perintah ini bukan dimaksudkan sebagai pengwajiban atau penganjuran, melainkan pembolehan pada asalnya. Ya. Jadi antum asalnya boleh enggak mukul orang, memulai mukul tanpa sebab? Enggak boleh. Itu dilarang. Tetapi diperintahkan setelah pelarangan, kalau misalnya kamu dipukul. Kalimat pukullah itu bukan berarti kamu harus mukul balik, harus atau diinjurkan, enggak, tapi silakan kamu mukul, tidak akan berdosa selama pukulannya serupa atau ya seukuranlah dengan kamu dipukul. Fa'tadu 'alaihi, maka seranglah balik atas orang yang menyerang kamu itu, tapi dengan syarat bimitsli. Ya. Bimitsli dengan sama persis. Mitsl itu artinya sama persis. Ya, bedanya mitsl dengan syabih, syibah. Syibah itu serupa tapi tak sama, ah. Tapi kalau misal mitsl itu plok gitu. Ya, plok. Ya. Makanya kita bilang kalau misalnya kamu ini tusbih artis fulan gitu misalnya. Kamu mirip dengan artis fulan, tapi dengan kalimat tusbih musyabaha itu enggak completely, melainkan part sebagian saja ada ya kemiripan gitu. Tapi kalau misalnya anta tumatsiluhu, kamu plek sama dia. Jadi mumatsalah itu plek harus sama. Nah, begitu juga dengan i'tida' di sini membalas perbuatan zalim orang harus serupa dengannya. tersebut, ya. Bibitli serupa, sama ya, sama maaf, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Tergambar ya insyaallah ya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini ada ma'a, ma'iyah di sini. Di sini ada bimitli, ada footnote ya. Coba di sini kita lihat. Ayat ini mempunyai persamaan, yaitu firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimitsli ma 'uqibtum bih. Yang memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama. Di sini juga dengan takbir bimitsli, bukan bisyibhi. Kalau bisyibhi itu ada perbedaan, tapi kalau bimitsli harus sama, dengan cara yang sama. Dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Ayat ini umum apapun siksaannya. Tetapi nanti ada beberapa ulama yang memandang perlu dikhususkan. Nanti insya Allah kita bahas. Dan juga firman Allah di surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atan mithlaha. Ganjaran bagi perbuatan kejahatan adalah kejahatan yang kalimat mithlaha, mithl lagi. Bukan sayyi'atan syibhaha, bukan. Mithlaha, ya. Dan ayat ini berhubungan dengan umat secara umum sudah dihapus dengan ayat-ayat jihad. Paham gak di sini maksudnya? Hah? Kalau apa? Hah? Balas perang. Iya, itu untuk umat, maksudnya untuk keumuman. Tapi kalau misalnya untuk individu, nah di sini adapun berkaitan dengan pribadi, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa pribadi ini tidak menghukum main hakim sendiri, tapi melalui hakim. Maksudnya apa? Hah? Ayat ini tetap berlaku, tapi harus dengan adanya keputusan dari hakim. Baik. Itu untuk urusan-urusan yang besar. Seperti misalnya tadi, bukan urusan besar aja ya, tapi urusan yang anggap ringan juga bisa. Misalnya tadi pelipisnya kena silet gara-gara temennya, ya sengaja gitu kan. Set. Wah. Bales. Bales, ukurannya harus sama diukur. Dan yang itu harus ada saksi hakimnya. Beneran. Iya, enggak boleh lebih itu. Tak lebih dikit ya. Ya udah enggak apa-apa, lebih dikit enggak bisa, harus persis sama. Ya, dengan silet yang juga sama tajamnya. Ya. Kalau dikurangin enggak harus sama. Kita di sini sesuai dengan mithl, sama persis. Kecuali kalau dimaafin, Pak. Ngapain dikurangin? Sekarang dimaafin aja udah. Sama kisos setengah aja. Kenapa enggak dimaafin sekalian, ya kan? Dari ulama seperti Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa seseorang pribadi jika ia tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan membalas sendiri, maka perlu diperhatikan. Jika ia dapat mengambil haknya dengan kadar yang sama tanpa ada kelebihan, maka tidak mengapa ia mengambilnya dengan syarat ia aman dari tuduhan pencurian. Agar ia tidak dihadapkan kepada penerapan hukum had atau pidana. Jadi di sini melihat kepada maslahat dan mudharat ketika dia melakukan qisas tersebut. Pencurian terhadap harta benda kita misalnya. Tetangga di 2 meter atau 10 meter samping kanan itu ada tetangga yang memang hobinya nilep barang tetangganya. Ya. Beberapa apa kita punya, beberapa cat kita kan simpen di depan rumah atau samping rumah. Ya kan? Diambil 2 atau 3, kan? Diambil. Nah, sekarang kita mau nyuri cat ulang. Nyari cat di rumahnya udah enggak ada, karena catnya udah dijual mungkin atau dipakai buat rumahnya. Enggak mungkin kita dipotek-potek catnya, enggak mungkin. Itu. Atau kemudian kita harus nyuri atau ngambil duitnya? Atau ngambil barang yang senilai dengan cat itu. Nah, di sini para ulama bingung di sini. Moga bukan ulama bingung, ana yang bingung. Nah, ulama menentukan apakah dia boleh pakai timah, yaitu nilainya dengan mengambil barang yang senilai dengan cat itu? Atau gimana? Saya ngambil uang nanti bakal mudharatnya lebih besar. Makanya di sini oleh karena itu kalau ulama mengatakan harus pakai hakim. Karena pakai hakim lebih safe. Lebih aman dibandingkan dengan individual sendiri langsung ambil gitu aja. Ntar orang-orang bakal nyangka kita yang nyuri gitu. Nah, makanya pakai hakim itulah yang lebih safe. Jadi makanya di sini kalau di sini dia tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan membalas sendiri, maka perlu diperhatikan tadi. Tapi kalau misalnya dengan membalas dengan sendiri, dia bukan haknya terambil, malah justru makin madharatnya besar, fitnah terjadi, maka harus melalui hakim. Tapi masalahnya hakimnya kayak gitu. Nah, ya gitulah. Masalah hakimnya enggak mau melanjutkan ya apa namanya riset dan kemudian pengadilan kecuali ada pelicin lagi. Nah, itu capek lagi. Karena pelicinnya itu malah lebih mahal daripada kasusnya, daripada barang yang dicuri ya. Ala kulli hal, ini masalah fuqaha yang mana anda pribadi masih perlu belajar banyak lagi. Ini masalah yang memang dalam bab fiqih sepertiga terakhirnya bab fiqih lah, kitab fiqih sepertiga terakhirnya masalah beginian dibahas, khusus dan semacamnya. Karena berkaitan dengan darah kadang-kadang. Baik, kita lanjutkan ya. Sampai mana? Bibit lima ya, kemudian ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah Ta'ala. Belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah Ta'ala. Ayat ini bisa dimaknai khusus, bisa juga berlaku untuk umum. Jadi ayat ini bisa dimaknai khusus jika disambungkan atau dikorelasikan dengan konteks ayat-ayat sebelumnya. Ya, bisa bermakna atau dipahami khusus jika berkaitan dengan konteks atau diikat dengan konteks ayat-ayat sebelumnya. Tapi bisa juga dimaknai secara umum jika dia kita maknai independen, tidak berikatan dengan sebelumnya, atau memang umum ini. Wa anfiqu fi sabilillah tulqu bi aidikum milat tahlukah, dan janganlah kalian alqayulqi melempar dengan tangan-tangan kalian, maksudnya menjatuhkan diri kalian, ilat tahlukah, ke dalam kebinasaan. Tahlukah artinya di sini kebinasaan. Perintah kemudian ahsinu, apa, berbuat ihsanlah, nanti akan ada definisinya. Inna Allah yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai yang berbuat baik. Kita perhatikan di sini ada beberapa fi'il amar, perintah. Pertama fa'tadu, maka balaslah ya kan, lawan, seranglah. Baik, asalnya menyerang manusia itu tidak, sekarang disuruh, maka ini menjadi perkara yang jadi boleh. Kemudian fi'il amr berikutnya, ittaqullah. Nah, ini baru wajib. Wa'lamu, perintah juga. Wajib enggak? Wajib. Wa'anfiqu fi sabilillah, ini juga menjadi wajib. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, ini adalah pengharaman. Wa ahsinu, ini wajib. Baik. Itu perbedaan pemahaman fi'il amr di ayat-ayat ini. Jadi yang beda cuman fa'tadu, satu itu aja. Kita baca sekarang makna ayat ijmal secara global dulu supaya lebih jelas lagi insyaallah. Ayat yang pertama 194 dalam konteks ayat sebelumnya, yaitu memberikan motivation, semangat, hamasah. Ya. Semangat itu berapa, apa artinya? Arabiknya hamasah ya. Bahas sebelumnya itu, ahmas. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Pembahasan tentang ahmas di masa ihram umrah atau haji ya. Itu beberapa dari kabilah Arab itu kalau masuk ke rumahnya pas lagi ihram, pakai pakaian ihram, naik dulu ke atas. Ya kan? Itu kenapa? Karena mereka ahmas, kata mereka yang paling bersemangat dalam beragama, tapi saking semangatnya jadi bid'ah, ya kan? Kalau di mahasiswa-mahasiswa Islam sekarang, ya kan? Mereka kalau misalnya bilang semangat gitu, atau semangat kakak gitu kan, pakai bahasa Arab biar kelihatan Islami. Hamasah, hamasah. Bahasa Arab hamasah, hamasah kayak gitu buat motivasi. Enggak ada orang-orang Syekh gitu kan, Syekh Kabir itu ngajar ya ikhwan, hamasah ya ikhwan, hamasah. Enggak ada. Semangat ya, tuan, semangat. Enggak ada semangat, enggak ada. Enggak kayak gitu. Baik, ini memberi semangat kepada siapa? Orang-orang beriman yang telah dimusuhi untuk melakukan pembalasan dengan memerangi musuh-musuh mereka. Ya. Ini demi menjaga izzahnya orang Islam. Baik, itu mereka makin neken. Ya. Dan mengajarkan kepada mereka bahwa siapa yang memerangi mereka di bulan haram, maka tetaplah. Ayo, hendaknya mereka juga memerangi mereka di bulan haram. Jadi 4 bulan haram dalam tradisi Arab itu tidak boleh berperang di dalamnya. Bulan apa aja? Di sini ada bulannya. Ana merahin tuh. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram dan juga yang sendirian apa? Rajab, Rajab. Di 4 bulan itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu 3 bertalian bersambungan. Sekarang bulan haram termasuk nih. Enggak boleh berperang tradisi Arab aslinya. Ya. Nah, kemudian kan ada posibilitas nih orang-orang musyrikin bakal tetap memerangi mereka di bulan haram karena mereka pelanggar ahad perjanjian. Maka Allah Ta'ala mensyariatkan kalau mereka pun melawan berniat membunuh kalian di bulan haram, maka tidak masalah untuk membalas mereka. Ya, tapi balaslah dengan yang setimpal. Ya, seimbang. Dan siapa yang memerangi mereka di saat mereka melakukan ihram, maka mereka juga hendaknya memerangi di saat dia ihram. Sebenarnya ketika kita ihram, enggak boleh perang. Gimana ihram perang? Mau lari duluan udah jatuh duluan karena repot. Ya, bukan itu alasannya. Emang enggak boleh pas ihram enggak boleh perang, enggak boleh membunuh, enggak boleh apa, enggak boleh. Tapi kalau diperangi maka balas. Masya Allah. Jadi itu balas. Dan begitulah seterusnya bahwa sesuatu yang harus dihormati itu, nah, di sana terdapat hukum qisas dan terdapat kesetaraan di antara mereka. Tapi harta itu dihormati nggak? Dihormati. Darah ya lebih-lebih. Ya, bahkan di hari kiamat nanti. Awaluma yuhasabu indan nasi fid dima. Yang pertama kali dihitung antara manusia dalam muamalah adalah darah, kemudian baru nanti harta. Maka siapa saja menyerang orang-orang Islam, hendaknya mereka menyerang orang itu juga seperti yang telah dilakukan. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka agar bertakwa kepadanya dan memberitahukan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala bersama mereka selama mereka bertakwa dengan memberikan bimbingan, bantuan, dan pertolongan. Tapi ini juga melihat konteks. Kalau misalnya punya kekuatan untuk menyerang balik. Kalau ternyata kalau menyerang balik itu madharatnya lebih besar, maka cegah, tahan, sabar. Sabar. Bukankah di periode Mekah kayak gitu? Iya. Enggak diserang balik. Ini syariat ini di periode apa? Madinah. Di periode Mekah sabar, tahan. Iya lawan, tapi kalau misalnya bisa. Tapi ternyata kekuatannya sedikit. Sampai akhirnya terusir dari Mekah kan. Iya. Kemudian 195. Di sini ada kalimat diriwayatkan bahwa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun di kalangan kami orang-orang Ansar. Hal itu ketika Allah Ta'ala menolong Rasulnya dan memenangkan agamanya, kami berkata, marilah kita berhenti berjuang agar kita dapat mengurusi harta-harta kita. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat wa anfiqu fi sabilillah, dan nafkahkanlah kalian harta kalian di jalan Allah. Maksud menjerumuskan ila tahlukah di sini dalam kebinasaan adalah ketika kita hanya mengurusi harta benda tidak berjihad. Paham enggak maksudnya? Tadi kan kata Allah, wa'anfiku fi sabilillah. Infaklah di jalan Allah. Ini ibarat kalau dicerminkan sekarang, kita malas berjihad, tapi ngurusin dunia tok. Tapi jihadnya sekarang apa? Apakah jihad sekarang dengan pedang melawan orang kafir? Dengan pedang, dengan pistol kita bunuhin satu-satu? Bukan itu. Itu malah justru madarat yang lebih besar. Sekarang adalah jihadul bayan. Mencari ilmu dan mengajarkannya itu jihad. Itu jihad sekarang. Maaf, maksudnya jihad di konteks yang sekarang aja, gitu. Bukan maaf, maksudnya bukan jihad sekarang berarti jihad yang melawan orang kafir dengan pedang itu terhapus, enggak, maksudnya sesuai dengan konteks kekinian di tanah kita ini, jihad kita sekarang adalah jihad al-ilm. Gitu, menyebarkan ilmu. Ya, karena kalau misalnya dengan pedang dengan pistol kita bunuh-bunuhin, itu lebih buruk, bahkan orang muslim sendiri bakal mengelawan kita. Iya. Lebih buruk lagi itu nanti. Ya. Nah, kalau misalnya kita memperhatikan mencerminkan dengan ayat ini, wa anfiqu fi sabilillah. Orang sekarang imma dia mencari ilmu, imma dia mengurus dunia, harta, kan? Yang terbaik dia punya dua-duanya. Lihat sekarang, mayoritas orang lebih fokus ke harta. Untuk urusan ilmu, mereka sangat-sangat pelit. Subhanallah. Sangat minimalis, bahkan nol. Na'udzubillah. Sebenarnya ini ayat, secara isyarat ada teguran. Kalau kalian ya sudah tidak cari ilmu, dan juga ngurusin dunia dan tanpa berinfak, maka sama dengan sendiri kepada tahlukah, itu maksudnya. Hancur kalian. Ya. Jadi udah malas nyari ilmu syar'i, rajin memang dalam mengelola harta, tetapi rajinnya banyaknya harta dan manajemen yang kuat dalam harta itu tidak ditasrifkan atau tidak diseimbangkan dengan infak yang memadai. Ini berarti menunjukkan dia ini memang tidak punya spirit agama, walaupun KTP-nya Islam. Ini sama dengan melempar dengan tangan sendiri, dirinya dilempar oleh tangan sendiri kepada kehancuran, kebinasaan. Ya, na'udzubillah. Itu keadaan kita sekarang banyak. Makanya kita sering-sering mengajak majelis ilmu dulu. Yuk, ajak orang-orang. Karena insya Allah dimulai dari situ orang sadar, seringkali. Mungkin orang itu tidak paham materi di majelis, bisa jadi. Tapi ketika melihat lingkungannya, orang-orang sekitar bajunya bagus-bagus, pakai peci, terus tenang, mereka teduh, belajar dan sebagainya, itu udah mulai itu hatinya, atau hatinya ditawan oleh pemandangan seperti itu, sehingga masya Allah inilah kebaikan. Itu kangen nih, gitu kan? Iya, seperti itu. Sering-sering ke masjid, sholat berjamaah, majelis ilmu dan seterusnya. Ya. Baik, wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah. Oh, di sini tadi. Di sini lihat. Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk menginfakkan harta mereka untuk jihad, mempersiapkan kekuatan dan memberikan fasilitas kepada detasmen dan para prajurit, dan melarang mereka dari meninggalkan infak di jalan Allah Ta'ala yang juga merupakan jihad. Karena sesungguhnya apabila mereka meninggalkan infak terhadap orang-orang kafir, udah perang gak mau dalam konteks peperangan, kemudian infak juga gak mau, maka mereka seperti orang yang melemparkan tangan mereka kepada kebinasaan. Hal itu karena musuh senantiasa mengintai mereka. Melihat orang-orang Islam lengah dari melakukan jihad, dan itu sekarang, misalnya sekarang pun jihad ilmu banyak lengah dari majelis ta'lim, maka ia akan menyerangnya dan memenangkan peperangan terhadap orang Islam hingga mereka binasa. Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada mereka untuk berbuat ihsan dalam semua perbuatannya. Maksud ihsan dalam beramal adalah bersikap profesional dalam melakukan suatu perbuatan. Ya. Apa itu profesional? Profesional itulah hikmah. Jadi ihsan itu apa? Melakukan sesuatu secara profesional. Dalam bahasa kita ini, apa? Seolah-olah perbuatan tersebut adalah profesinya. Ibarat Ibnu Taimiyah ngomongin tentang mantik, seolah-olah dia profesinya di ilmu mantik saja, saking pinternya. Tidak. Seolah-olah profesinya sebagai spesialis ilmu akidah. Bicara tentang fikih, seolah-olah profesinya di ilmu fikih. Itu jadi dia itqan dan hikmah gitu loh. Itqan yaitu ijad. Benar-benar mutqin, bisa benar dia gitu loh. Hikmah itu artinya wad'u syai' fi mahallihi. Menempatkan sesuatu di tempatnya dan tidak memasukkan sesuatu yang bukan termasuk di tempat itu. Itu profesional. Nah, itulah ihsan. Itulah ihsan. Ada orang memberi kepada fakir miskin misalnya. Miskin orang ini dikasihnya kemudian baju yang harganya 2 juta. Ini ihsan atau israf? Israf ini. Israf beda. Israf. Tapi kalau misalnya ada orang kaya, kemudian kita kasih misalnya telur 2 butir. Itu infak bukan? Tapi diterima enggak? Orang kafir gitu. Kan mental kita kayak gitu. Semua nikmat asal gratis, masyaallah. Enggak apa-apa kalau gitu. Tapi kalau misalnya kepada orang fakir miskin enggak cocok dengan style mereka, maka ini termasuk israf, bukan? Termasuk israf. Israf apa? Lebay, berlebih-lebihan. Nah. Sampai mana kita? Atau enggak sampai mana-mana? Iya. Allah Ta'ala menjanjikan bimbingan dan pertolongan kepada mereka jika mereka melakukan semua perbuatannya secara baik dan profesional. Allah Ta'ala berfirman, "Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Tapi itu bisa, sangat bisa dipahami insyaallah. Coba yuk kita baca syarahul kalimat di modul atau handout yang Anda kasih. Penjelasan kalimat. Kita bahas sekarang kata per kata yang disediakan dalam modul ini, kitab aslinya, tafsir langsung dari kitab aslinya. Penjelasan kata. Asyahrul haram. Ya, tadi asyahrul haramu bisyahril haram. Artinya apa? Bahwasanya jika mereka memerangimu di syahril haram, maka tetaplah kamu berperang dengan mereka di syahril haram. Itu maknanya. Ya. Jadi asyahrul haramu bisyahril haram artinya, kalau mereka memerangimu pada bulan haram, maka perangilah juga dengan bulan haram juga. Dalam penjelasan kata, Asyahrul Haram itu adalah Asyahru al-Muharramu al-Qitalu fih, atau al-Qitali fih. Yaitu syahr, bulan yang muharram, yang diharamkan apa? Al-Qital. Peperangan diharamkan di dalamnya. Istilah syar'i Asyahrul Haram itu bulan yang dilarang di dalamnya peperangan, penumpahan darah, permusuhan dan seterusnya. Loh, bukankah di semua bulan dilarang kita bermusuhan? Semua bulan. Tetapi di syahr haram, jika pun kita punya musuh, pada asalnya tidak boleh kita menyerang. Diserang, maka serang. Baik, kemudian dalam tradisi Arab dan juga asalnya diamini oleh syariat Islam bahwasanya bulan haram ini ada 4. Wal ashhur al-hurum arba'atun. Thalathatun sardun wa wahidun fardun. Bulan-bulan haram itu jumlahnya ada 4. 3 bulan sard. Sard itu berurutan. Wahidun far, dan satu menyendiri, yaitu enggak berurutan, enggak sesuai dengan urutan sebelumnya. Satu yang berurutan, tiga yang berurutan adalah hiya al-qa'dah, al-hijjah, dan al-muharram. Makanya Dzulqa'dah, kenapa dinamakan qa'dah? Artinya duduk, maksudnya tidak berdiri untuk berperang. Kalau hijjah, untuk berhaji, dilarang. Yang ihram, enggak boleh ngapa-ngapain, berperang enggak boleh, membunuh enggak boleh. Muharram, karena dihormati dengan penghormatan ini, enggak boleh. Apun kalau Rajab ada asalnya, tapi ana lupa. Wa Rabi'ul Fard, empat yang menyendiri adalah Rajab. Baik, itu jadi Ashhur Haram dihafalkan ada empat. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Baik, kemudian ada perkataan di sini wal hurumat. Afwan, di sini ana sebutkan dulu sampai penuzulnya. Diriwayatkan ya, dalam tafsir At-Tabari, riwayat dari Ibnu Abbas, Qatadah, Mujahid, Miqsam, As-Suddi, Ar-Rabi', Al-Wahhab dan lainnya. Maksudnya ayat ini turun di tahun Hudaybiyah. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا حتى بلغ الحديبية في ذي القعدة السنة الست. Bahwasanya Rasulullah SAW kan waktu itu di mana? Di Madinah. Keluar menuju mana? Ngapain? Umrah. Ya. Sampai ke Hudaybiyah pada tahun ke-6. Ingat tahun ke-6. Ingat Fathu Makkah tahun ke-8. Tahun ke-6. Fasaddahul musyrikun kufar Quraisy anil baiti fansarah. Maka kemudian orang-orang musyrikin Quraisy yang ada di mana? Di Mekah, sadda, yaitu mencegah Rasul dan para sahabatnya dari masuk Mekah. Maka karena enggak bisa ya udah fansarah, maka Nabi pun berpaling. Ya. Wa wa'adahu Allah Subhanahu annahu sayadkhulu. Ta'ala berjanji bahwasanya Nabi Muhammad pasti kelak akan masuk ke Mekah dengan ada perjanjian Hudaybiyah. Fadakhalahu sanat sab'ah. Maka kemudian nanti di tahun sebelahnya tahun ke-7 maka barulah Rasulullah bisa masuk. Bisa masuk. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, "Anna al-musyrikin qalu lin-nabi wa sayyid orang-orang musyrikin" mereka berkata kepada Nabi. Nah, ini ketika Nabi SAW datang ke Mekah pada tahun ke-7, kan balik tuh. Nah, orang muslim bilang, "Anuhitai Muhammad anil qital fi syahril haram." Muhammad, kamu kan dilarang kan berperang di bulan haram. Maka Nabi SAW menjawab, "Iya, na'am. Islam melarang berperang di bulan haram." Itulah. Oke, sebenarnya mereka bertanya kayak gitu, sebenarnya pengin memerangi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ini kebetulan nih. Umat datang nih sekarang nih, kan? Sekarang bulan haram. Ente dilarang kan berperang di bulan haram? Kata Nabi Muhammad, "Iya, dilarang." Nah, terbaca oleh para sahabat semuanya bahwa ini orang musyrikin ini mau sebenarnya mau menghancurkan mereka, memerangkap mereka gitu loh. Nah, kan mereka dalam kondisi musafir, orang muslim lemah. Ya kan? Dalam keadaan lemah kemudian dalam enggak tahu kan tiba-tiba disergap kan udah hancur habis. Maka Allah Ta'ala turunkan asyharul haram bi syahril haram. Bisa paham di sini? Maka enggak apa-apa kata Allah ya, dalam artian kita bahasa kita enggak apa-apa. Lawan. Memang iya jawabannya benar. Naam, kita dilarang berperang di bulan Ramadan, di bulan haram. Dan ini Dzulqa'dah bulan haram. Dijawabnya gitu. Jadi orang muslim beranggapan, "Oh, enggak boleh berperang ya. Kita hancurin kan mereka enggak akan lawan." Kemudian. Nah, gitu. Jadi begitu ya. Nah, kemudian kita mulai wal hurmat. Jam'u hurmah, jamak dari kehormatan, penghormatan, hurmah. Jadi hormah itu Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi dan telah dijelaskan dalam tafsir Al-Aisar tadi, ma muni'at min intihakihi. Apa yang menghancurkannya itu dilarang. Itulah kehormatan. Jadi kehormatan adalah segala yang penghancurannya dilarang. Jadi penghormatan itu penjagaan, ya, terhadap nama baik, gitu kan? Atau terhadap sesuatu yang sifatnya hissi, material. Kalau seseorang menjelekkan siapa misalnya, temannya sendiri, ya, di depan temannya juga, ini enggak menghormati berarti. Itu hormat. Ya paham? Hormat. Hormat yaitu ma muni'at min intihakihi. Biasanya kita ketemu guru gitu kan. Ada guru lewat sana. Berapa meter gitu jarak. Ketemu, oh itu ada Ustaz Fulan gitu kan. Kitanya apa nyempil lah. Tak enak. Ya nyempil dekat yang listrik diam gitu. Kalau enggak lewat jalan lain gitu kan. Sampai guru itu lewat. Ya. Masya Allah. Jadi kelihatan dari jauh, dari masir atau syahr, dari jarak sebulan. Dari jauh kelihatan, aduh Ustaz itu. Apa, lewat itu, lewat gang itu, parah sempit banget gangnya. Buntu lagi. Kan? Nah, sampai kelewat. Kadang-kadang gitu-gitu. Menghormatin gitu kan. Kadang-kadang menghormatin, kadang-kadang karena memang punya salah. Iya, gak enak, ada Ustaz itu. Salah karena selama ini kita ngomongin ngobrolin dia, kita jelekin dia di belakang gitu kan, padahal kita ikutin kajiannya, pas ketemu, tunduk, gitu. Pas ketemu tunduk, ini laki-laki, ketemu tunduk, udah Ustaz ini bener-bener gak ngeliat saya gitu kan, kalau sekalian pakai cadar kalian biar gak kelihatan. Itu kadang-kadang karena menghormati, kadang-kadang karena ada salah, tahu dia salah. Tahu pernah nyilet-nyilet punggung ustaznya sendiri gitu misalnya. Kir gitu. Pernah kayak gitu. Ini bisa jadi. Dan kita juga pernah merasakan gitu mungkin. Ah, yaitu penghormatan, penghormatan. Sekarang wal hurmat. Ini hurmat itu kan jamak nih. Kenapa di jamak? Sekarang kenapa di jamak? Antum tergantung dari antum nih. Memahami alif lamnya. Kalau antum memahami alif lam jinsiyah, berarti segala jenis secara jenis hal yang dihormati itu memiliki hukum qisas terhadapnya jika memang di sini bukan jinsiyah, tapi disesuaikan dengan konteks ayat. Dalam di sini ahdiyah zihniyah yang maknanya adalah syahr haram pertama. Hurmatu al-balad al-haram kedua dan hurmatul ihram. Mak menjadi hurmat. Jadi al-hurmat ini bisa dimaknai secara khusus yaitu penghormatan terhadap bulan haram, penghormatan terhadap tanah haram yaitu Mekah, karena memang pada asalnya enggak boleh di tanah Mekah itu berperang. Ketiga, penghormatan terhadap perbuatan ihram. Ya. Yeah. Itu tiga-tiganya terhormat. Baik ya. Jadi penghormatan bulan haram dihormati dengan cara apa? Dengan cara tidak boleh berperang. Penghormatan terhadap negeri yang haram, baladul haram, yaitu Mekah, dengan apa? Dengan tidak berperang dan membuat fasikan di Mekah. Itu adalah dosa besar, walaupun aslinya dosa kecil. Karena Mekah, sesuatu yang haram menjadi dosa besar semuanya. Hurmatil ihram dan pengharaman terhadap perbuatan ihram yaitu penghormatan terhadapnya dengan tidak melakukan pembunuhan dalam ihram. Ketika seseorang berihram itu ada kutu sekalipun, ya kan tahallul apa syukur gitu, ada kutu ya. Terus. Ya. Ya. Kutu rambut. Jadi kumpulin. Kan dicukur, keluar kutu, cukurin, bang gimana nih kutunya nih, lo makan aja diri gitu kan. Kan dulu kan orang nenek-nenek yang apa namanya, habis terik makan tuh, jadi lauk. Coba jerbal ketombe dikumpulin dijadiin sabu-sabu ya gimana? Ada kayak gitu. Gitu ya. Baik, kemudian ada kasus di sini. Afwan, ini belum masuk ya, ini masih hormat kisos ya. Oke, baik. Tadi hormat udah hafal ya, udah paham ya. Makanya di sini lihat jam'u hurmah. Hormat jama' dari hurmah itu hurmatan terhadap syahr haram wal baladil haram wal ihram. Semuanya itu dihormati. Kalau kita memperhatikan ayat tadi, "Famani'ta 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma jada 'alaikum" ya. Akan kita bahas di hidayatul ayat insyaallah. Kita lanjut ke innallaha ma'al muttaqin. Itu al-muttaqun adalah hum al-mu'minun. Mereka adalah orang-orang yang beriman pastinya. Alladzina yattaquna ma'asiyallah, menjaga diri dari kemaksiatan terhadap Allah Ta'ala dan menjaga diri dari mukhalafati fata sunnatihi, menyelisihi sunnahnya. Maksudnya menyelisih sunnah di sini, sunnah yaitu tariq an-nabi sallallahu alaihi wasallam, manhaj nabi. Adapun kalau misalnya sunnah hukum syar'i, maka seorang enggak berdosa ketika dia menyelisihi sesuatu yang mustahab atau sunnah. Fil hayati, di kehidupan. Wa kaunuhu ta'ala ma'ahum, dan kebersamaan Allah Ta'ala bersama dengan mereka, itu maknanya adalah wa yu'inuhum wa yansuruhum. Jadi kebersamaan Allah terhadap orang-orang muttaqin itu yusaddiduhum, memberikan sadad. Memberikan sadad yaitu pengarahan yang tepat. Ya kan? Pengarahan yang tepat, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini kajian juga termasuk kajian yang Allah berikan sadar. Amin. Karena Allah enggak menyangka sampai 100, itu sesuatu yang ordinary, extraordinary ya. Masya Allah. Dan masih bertahan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa yu'inuhum, Allah menolong mereka. Wa yansuruhum, dan Allah membantu mereka. Masyaallah. Tapi memang kalau anak kebayang dulu awal-awal sampai sekarang, masyaallah Allah membantu benar-benar anak dan juga antum semua, masyaallah. Dengan banyaknya ujian demi ujian, alhamdulillah apa yang ada sekarang tuh lebih enak, alhamdulillah. Bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Ya mudah-mudahan ketika nanti kalau misalnya anak mungkin sibuk daripada sekarang, ya tentu juga semua punya kesibukan masing-masing ya. Ana berharap ini hal-hal kayak gini, kertas-kertas kayak gini itu selalu kita sampai, selalu kita berikan insyaallah. Dan mudah-mudahan ini gak bubar. Karena memang ujian berat bagi dai yang udah dipondang sana-sini gitu kan. Itu gak bisa ngadain ta'lim yang rutin tiap pekan. Saking banyaknya request, request kajian itu baru satu, request kajian, ada request pertanyaan banyak, ada request nikah bahkan, itu yang sulit. Iya. Ah, kemudian tahlukah ya, konsisten istiqomah insyaallah. Dan berharap kok kajian ini Allah jaga terus itu dan yang lainnya ya. Jadi emang kalau anda ceritakan tuh nolak kajian, nolak undangan kajian itu susah pak. Gampang di teks, susah di hati gitu loh. Menolak tuh gak enak karena ya Allah kesian gitu kan. Dan gak enak juga kadang-kadang berpikir, wah duit terbang, kadang-kadang gitu pikir, karena amplop itu fitnah, bisa kayak gitu, sejujurnya bisa, makanya berat. Baik, kita lanjutkan aja. At-tahluka itu al-halakah wal-halak mithluha. Halakah itu kehancuran. Al-halak mithluha, yaitu dan halak merupakan kata yang sama, yaitu artinya kebinasaan. Jadi tahlukah dengan halak maknanya sama, hancur. Dalam hadis Rasulullah berkata halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Ada tiga kali. Hancurlah orang-orang yang lebay, orang-orang yang gulu. Hancur. Ya, kita lanjutkan. Al-ihsan. Al-ihsan itqanu tu'ah. Di sini itqan tambah ra'sul 'ain di bawah hamzah. Itqan. Ya, biar dia menjadi hamzah qata'. Itqanu tu'ati. Itqan artinya apa? Kalau diterjemahkan di sini konsekuen. Benar enggak tuh? Hah? Konsekuen benar enggak konsekuen? Konsekuen itu apa artinya? Hah? Sungguh-sungguh, benar. Konsekuen itu sungguh artinya. Sungguh-sungguh artinya itqan benar, Pak. Tapi konsekuen itu apa artinya? Akibat. Iya. Itqan itu lebih ke ijadah dengan benar-benar sungguh-sungguh benar. Dia apa ini Indonesia sungguh-sungguh? Ini sungguh-sungguh emang. Bahasa kerennya lah apa? Hah? Enggak konsisten itu terus. Beda dengan istiqomah. Mantap. Pas mantap gitu ya. Nah, jadi itqan melawan perbuatan ketaatan yang pas dan mantap. Tapi acara udah bubar, udah lama bubar. Wa takhlisuha min syawaib syirk, dan membersihkannya dari syawaib resapan-resapan kesyirikan. Ini itqanu tha'ah itu secara zahir. Ya. Itu benar-benar bagus gitu loh gerakannya. Dan takhlis minas syawaib itu berkaitan dengan batin. Tapi dua-duanya ini syarat selalu berikatan. Kita enggak bisa jadi itqan kecuali kita ikhlas. Kita juga ikhlas kalau kita enggak itqan. Sahih atau enggak? Antum misalnya dianjurkan sama Nabi kita Muhammad SAW, kalau ke masjid disuruh bertazyin. Tazyin itu berhias. Pakai baju itu paling bagus gitu, pakai jumatan gitu. Itu menambah keikhlasan enggak bisa enggak? Bisa. Ketika antum bernafaskan ittiba kepada Nabi, itu akan lebih khusyuk salatnya insyaallah. Antum sore pakai kaos doang misalnya kadang-kadang di rumah gitu kan. Itu beda rasanya ketika dengan ke masjid pakai baju koko gitu. Pakai peci, pakai sarung kalau misalnya memang suka, atau pakai celana sarung gitu kalau misalnya memang enggak mau ribet nipetnya. Rasanya enak ya? Enak rasanya. Anda datang ke kajian atau Anda misalnya datang ke kajian pakai hem flanel gitu. Jauh kan kekinian daripada jadul sebenarnya. Nah, kemudian pakai apa? Enggak pakai apa? Si dipomit. Pakai celananya celana cingkrang tapi ala yang celana pensil gitu. Kemudian ngisi kajian. Tafsir Al-Aisar berbicara tentang jihad. Antum mual besok, ini enggak bakal anak mari lagi, gitu kan? Apaan nih kajian kayak gini? Gitu. Ya, jadi, ya gitulah, disesuaikan dengan konteksnya. Wa fi'lul khairi aidha, dan juga ihsan adalah perbuatan kebaikan juga. Nah, kita lanjutkan hidayatul ayat. Kalau ada pertanyaan sebenarnya tulis aja. Kalau pertanyaan ditulis aja, nanti kita jawab. Hidayatul ayah. Pertama, ihtiramu syahril harami wa sa'iril hurumat. Ihtiram, penghormatan. Jadi ihtiram itu artinya penghormatan. Ini satu istilah yang masyhur. Or misalnya di pesantren kita bilang kita harus ihtiram terhadap guru-guru kita. Artinya kita harus hormat. Hormat dengan sikap, bukan dengan kayak gini, dengan guru-guru kita, ya. Ihtiram, mengihtiramkan syahr haram. Ternyata tidak termasuk syahr haram, tetapi dia mah bahkan lebih haram, muharram dibandingkan dengan syahr haram. Ya kan? Karena ketika kita melakukan sesuatu yang buruk di bulan Ramadan, maka besar dosanya, ya gitu. Wasailul hurmat, dan juga mengihtiram segala hal yang dihormati. Misalnya kehormatan tadi disebabkan liwat, misalnya. Apa liwat tadi, liwat? Homo, ya. Homo. Nah, tentang homo itu kan jumhur berkata orang kalau membunuh maka dibunuh dengan cara dia membunuh. Selama itu kata jumhur, selama lam yaqtul bifisq, selama dia tidak melakukan pembunuhan dengan cara yang memang fasik. Dengan cara kefasikan juga. Contohnya kalutiyah wa isqa'il khamr. Seperti ngehomoin orang dan menyiramkan, bukan menyiram, menyuruh minum, memaksakan minum khamr terhadap orang. Maka yang seperti ini dibunuh dengan cara pedang. Ya. Karena enggak mungkin. Kan? Ada pelaku homo, kan? Kemudian di homo ini korban disodomi dengan cara yang antum lebih paham daripada ana. Nah. Kemudian masih hidup nih pelakunya. Hanya gara-gara disodomi matinya. Bukan kalau itu sepisah enggak? Nah, mati korbannya. Pelakunya sekarang masih hidup. Udah terbukti ini yang homo. Ada CCTV banyak. Atau udah ketahuan banyak orang lah. Saksinya ada. Nah kemudian, gimana cara mengkisosnya? Masa dibalikin kayak gitu juga? Entar mayitnya disuruh melakukan itu gitu. Atau hakim yang melakukannya? Gak bisa. Hakim juga gak mau. Gitu kan? Nah, makanya seperti ini dibunuh dengan cara pedang atau dengan isqa al-khamr. Ada preman maksa orang minum nih khamr, oplosan dari autan, baygon dan seterusnya. Ini bukan khamr ini. Oh, minum, minum enggak? Kalau enggak minum saya bunuh kamu. Mending dibunuh sekalian deh Mas, sekarang daripada saya minum gitu, gitu kan. Sama-sama mati kan. Tapi enggak, harus minum, minum. Ya udah minum, bismillah. Enggak bisa minum, mudah-mudahan enggak mati. Kan? Eh mati. Ini kan berarti qatl, pembunuhan dengan cara seperti itu. Nah, ternyata mati itu korban, tinggal preman ini hidup, masih hidup. Wah, alhamdulillah mati loh, kan? Tapi pakai alhamdulillah, masya Allah. Nah, terus habis itu, bagaimana mengkisosnya? Kalau mengkisosnya dengan cara disuruh minum itu juga dengan ramuan yang sama, ya saya mah udah biasa tuh, gitu kan? Minum lagi dia. Gimana dong? Maka yang seperti ini katanya dibunuh dengan cara ditebas dengan pedang. Tapi kemudian madzhab Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah mereka berkata, oh enggak, yang homo dibunuh bidzalik, dengan yang seperti itu. Antum jangan suzon. Caranya gimana? Wa yutakhadhu 'udun 'ala tilka sifati wa yut'anu fi hatta yamut. Enggak usah diterjemahkan ya. Ya dengan cara dan dengan alat tilka sifah, dengan ukuran yang sama, kemudian ditoan di duburnya sampai mati dia. Udah belum? Belum, udah belum. Sampai mati. Ini sebenarnya dalam mazhab Syafi'i. Atau yang tadi memaksa orang untuk minum khamar, wa yusqa 'anil khamri ma'an hatta yamut. Bagaimana tadi itu? Si Pak Ijo itu. Hah? Nih minum nih. Dok. Ya udah karena ini kisos, ya udah saya minum ya. Saya minum ya Mas ya. Izin. Oke. Okay. Khair khair gitu. Minum. Masih kuat. Suruh minum lagi. Sampai terus. Sampai udah saya udah enggak kuat, saya mati aja sekarang. Mati, mati. Dan selesai kisos. Itulah mazhab Syafi'i. Tapi kita ikut jumhur aja ya, karena ini susah, madornya susah. Yang tadi yang dukurnya gitu itu susah, matinya kapan? Ya gitu kan? Enggak mati-mati nanti. Berikutnya ada perkataan Ibnu Majisun. Tarabinnar au bisum la yuqtalu bihi. Barang siapa yang membunuh dengan cara membakar dengan api atau dengan cara ngeracunin, minum gitu kan, teh atau nya racun tikus gitu kan, mati. La yuqtalu bih, tidak dimatikan dengan cara dibakar atau diminumkan racun. Karena perkataan Nabi SAW, la yu'adzibu binnari illallah, tidak boleh mengadab dengan api kecuali Allah saja. Ya. Gitu. Tapi pertanyaan antum. Loh, tadi kan katanya ada racun. Lah, racun. Lah, apa hubungannya racun sama hadis ini? Dikiaskan oleh Ibnu Majisyun, wassummu narun batinah. Dan racun itu adalah api ma'nawi. Membakar bagian dalam. Itu dikiaskan dengan bakaran kulit gitu loh. Jadi bagi Ibnu Majisyun, ulama Ibnu Majisyun ini, kalau seseorang meracuni orang lain, maka enggak boleh dikisos dengan cara diracuni juga, enggak boleh. Dikiaskan dengan kisos api. Pengharaman api pembakaran terhadap manusia. Begitu. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwasanya membakar dibakar nantinya. Ya, yang meracunin diracunin juga. Ala kulli hal, kita jalan sama jumhur aja. Kalau misalnya kita enggak bisa beristidlal, enggak bisa mentarjih, pilih jumhur udah, selamat insyaallah. Iya. Kita sini memerlukan tinjauan lebih gitu loh, gitu loh. Makanya enggak salah ketika ada seseorang awam dan antum memilih pendapatnya Syekh Utsaimin misalnya. Antum jangan salahin mereka gitu. Karena mereka mungkin mengikuti yang jumhur, oh ini kata jumhur ulama kita ikut. Ya orang awam gitu kan. Maka wajar, jangan bilang, wah antum ikuti ini salah nih perkataan nih, perkataannya mubtadi'ah, ini gak boleh, ya, jangan gitu. Kan gitu kan. Ala kulli hal. Baik, baik. Majazul ayat kedua, jawazul muqasati wal mujazati liman i'tada bihaitsu bima 'amala bihi sawa'an bisawa'in. Apa artinya jawaz pakai z bukan pakai s? Kalau pakai s itu marganya sang ustaz. Ini jawaz ya. Ah, apa artinya? Boleh. Bolehnya muqasah, muqasah itu persamaan. Muqasah itu muqasah itu pakai tasdid. Muqasah. Musawat wal mujazat. Tadi muqasah persamaan ya, dan mujazat pembalasan, saling membalas, lima ni'tada bagi apa tuh terhadap orang yang menyerang, ni'tada menyerang. Bihaitsu dengan cara yu'amalu dihajar, yu'amal dimuamalahkan, diapain di sini kok Indonesia ini? Dibalas. Dibalas bima 'amala bihi. Diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan dengannya. Sawa'an bisawa'in, sama-sama gitu kan. Harus sama. Tiga, raddul i'tida. Membalas permusuhan. Gimana ini? Wan nailu minal mu'tadi adh-dhalimil badi bidh-dhulmi wal i'tida. Dan nail memperlakukan minal mu'tadi dari orang yang memusuhi atau melampaui batas, yang zalim, yang badi. Badi ini badi, yaitu yang memulai. Ya. Yang memulai dengan kezaliman dan permusuhan. Boleh ya? Tidak. Sekarang kalau misalnya ada orang laki-laki ini, pria, enggak menafkahkan ininya, anak istrinya, zalim enggak? Zalim. Dia memang enggak punya duit loh. Zalim enggak? Zalim. zalim, telah menzalimi anak istrinya dan akan dihisab di akhirat. Apakah kezaliman ini kezaliman yang bisa dikisas? Mungkin bahasa kita enggak kisas, tapi ini bisa dikisas dengan cara dibalas oleh, dengan cara apa? Kalau dia pelit, jual barangnya. Misalnya bapak itu punya baju banyak ya, jual baju, punya baju banyak mahal, alisan misalnya, hem-hem alisan, baju-baju kantor sebelum dia dipecat ya. Dijual itu alisan. Ntar dia baju saya kok kurang itu. Oh, kamu kayak gitu, kamu ini istri apa kamu ini? Wah, salah. Jerah, besok enggak dikasih lagi gitu. Dijual apa? Iya. Satu-satu jual sampai enggak punya apa-apa. Kalau misalnya udah enggak punya apa-apa, tetap enggak mau kerja enggak mau apa, minta cerai enggak apa-apa. Bahkan memang dari awal kok emang enggak mau kerja emang enggak mau apa, minta cerai boleh dari awal. Ya, jadi begitu. Nah, kalau punya harta uang tapi enggak mau ngasih, misalnya punya kontrakan banyak, ada berapa hektar tanah dan udah ada 50 pintu. Masya Allah. Yeah. Tapi cuma 5 unit doang, satu rumah 10 pintu. misalnya 50 pintu, 25 unit. Satu unit itu sebulan dia mendapatkan benefit misalnya 1,5 juta. Semuanya penuh. Karena kos-kosan buat mahasiswa, Masya Allah. Dua pintu itu. Satu pintu depan, satu pintu kamar mandi. Kamar gak ada. Tapi lumayan. Itu dia dapat penghasilan satu unit itu 500 ribu lah. Itu standar 500 ribu ya. 25 kali. Berarti berapa itu? 1 miliar, 1 miliar Masya Allah. 125 juta. Iya bukan? 125 juta bukan? Ah, gimana Pak? Pak Rafiq. 1.250. Apaan itu 1.250? 12 juta dong. Enggak. 25. Iya 25 kali 5. 100 ribu. Bukan 125 juta bukan? Apa kebanyakan? Atau enggak ada hasilnya itu enggak? 12 juta doang per bulan. Baik. Itu cukup enggak buat membiayai anak istri? Cukup itu. Setahun udah nikah lagi tuh laki-laki tuh. Nah, 12.500. Masya Allah itu disimpan tuh di ATM dia. Istri enggak boleh megang. Nanya aja enggak boleh. Ya kan? Semua harus disetor kepada babenya ini. Ya. Nah, pelit itu. Sehari cuman ngasih berapa? 25.000. Kalau lima buat buat ini anak buat istri atau makan 25.000. Zaman sekarang itu nggak ada 25 jual, cari di kebun ada banyak lapan ya, Masya Allah. Pelik banget kan? Nah sekarang dia juga punya tabungan celengan atau apa disimpan di mana, di bawah kasur gitu kan ya, nilep boleh tapi nilepnya sesuai dengan kebutuhan. Istri nilap misalnya sehari kan kebutuhan misalnya minimal kalau Jakarta ini 100 itu udah cukup lah ya. Pas banget pas ya, pas. 100 untuk dua anak sama dirinya, suami makan sendiri di luar. Suami gak pernah mau makan masakan istrinya. Nah, udah cukup 100 ribu tuh. Tapi kemudian istrinya nilap tiap hari 100 ribu. 200 buat dirinya beli cincin, beli apa. Nah ini beda lagi nih. Nah, ini beda. Ada riwayatnya itu. Ya Pak Hindun binti Utbah imra'ati Abi Sufyan. Hindun binti Utbah, ceweknya Abu Sufyan. Itu kalau bahasa kasarnya. Tapi bahasa sana kayak gitu. Perempuannya Abu Sufyan. Oke, istrinya Abu Sufyan berkata kepada Nabi SAW. Wahai Nabi, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Ya Nabi, suami gue tuh medit, afrit, kikir, pelit, Usaha itu pelit yang bikin orang banyak istighfar. La yu'tini minan nafaqah. Dia enggak ngasih saya nafkah, ya Rasulullah. Yang mayakin yang mencukupi saya wa yakfi baniya. Dan mencukupi anak-anak saya, berarti bani ini bani banyak. Anaknya banyak tapi pelitnya minta ampun. Min malihi bighairi ilmi. Kemudian saya pun nilep hartanya yang tanpa pengetahuan dia. Korek-korek keluarga. Kan? Tiap hari itu. Ya, sampai habis. Kan? Hal alaiya junah. Apakah saya ada denda hukuman ya Rasulullah? Apakah ada masalah? Faqala Rasulullah, khudhi ma yakfiki. Yakfi waladaki bil ma'ruf. Ambillah apa yang cukup bagimu dan mencukupi anakmu secara ma'ruf. Ma'ruf ini berarti sesuai dengan urufnya itu. Kita ini 100 ribu per hari buat dua anak satu istri, maka udah ambil 100 ribu per hari. Atau misalnya untuk paketan 7 hari ambil 700 ribu. Ya? Ambil lagi besok. Ambil 3 juta. Masya Allah. Kaya nih berarti. Si Umi kaya nih. Gak punya, jualin sarungnya, jualin bajunya. Ya kan? Jualin sepatunya. Suami nyari sepatu. Taunya ada di pasar maling. Dia itu ada namanya pasar maling. Kita yang nyebut, maksudnya anak pesantren yang nyebut Suksarik pasar maling. Di situ barang-barang bekas itu. Ustadz Ana tuh pernah. Sekarang jadi mudir pesantren Ana. Ya, diceritakan, diriwayatkan secara ahad. Ya, bukan secara mutawatir tapi ya. Sama teman-teman gitu. Gak sampai derajat mutawatir karena mungkin masih horib atau kalau gak salah dia masyhur tapi gak sampai mutawatir derajatnya. Dia bilang kalau 10 derajat dia bisa mutawatir tapi ini kayaknya gak sampai mutawatir. Nah itu bilang dulu Ustadz kita itu pulan, Ustadz pulan untuk cari sendiri siapa mudir pengantarana. Ustadz pulan itu pernah kelahiran sendal. Beliau jauh lah. Jalan-jalan ke kota Salatiga buat ke bukan nyari tapi lihat-lihat doang di pasar maling itu. Eh ternyata loh ini sudah aneh ini gitu kan. Ada di mari gitu kan, masyaallah. Nah, ini apa hubungannya sama materi kita? Harus dikisos ya. Itu boleh enggak kita belanja di situ sebenarnya? Hah? Sebenarnya boleh kan? Enggak sebenarnya di sini enggak ada masalah dia mau dari mana, yang penting dia ngejual gitu kan. Kan enggak tahu kita dia penjual pasar-pasar kayak gitu, dia tuh cuma dapat dari orang yang nyetor gitu kan. Dia gak tahu apa-apa, mau ini curian, mau dapetan, mau bekas, atau gimana. Hah? Gimana Pak? Pernah ada? Penadahnya cuma gitu doang, gak ada masalah insya Allah. Ya, ya. Baik, jadi itu orang dulu ya, tidak. Nah kalau misalnya memang seorang kau dai itu lebih sulit lagi posisinya. Kalau dilawan, dijelek-jelekin, kau ngelawan orang bakal nggak suka, gitu kan? Kalau sabar ngelawan. Sebab misalnya antum misalnya jadi public figure, ya. Apalagi dai itu ujiannya besar, ya. Kadang bukan ujian karena dilawan. Ujian karena disenengin. Ya. Ada tadi jam 9 pagi nih. Ada SMS. Ada SMS. Terbunuhnya ya. Oh, banyak WhatsApp 56 message isinya aku anak gak bisa masuk, aku anak bisa. Alhamdulillah. Di sini waktu itu ada kajian. Pertama kajian di situ seri pertama di suatu tempat ya. Ba'da subuh. Kajian ngaji gitu. Rencana ngaji rutin di sana. Isinya banyak orang tua. Ada juga akhwatnya tapi yang enggak kelihatan di sana di hijab. Banyak rata-rata orang tua lah. Karena memang yang subuh hadir memang rata-rata orang tua, cuman 100 waktu itu yang ikhwannya. Nah, ngajar ya kan? Waktu itu ngajar tafsir. Biasanya kalau setelah selesai salam, doa penutup majlis, salam, Mendingan dikerubutin kadang-kadang. Masya Allah, yang ngerubutin anak tuh orang tua semua biasanya. Mbah-mbah gitu kan, udah tua. Gitu. Nah, sebelum dikerubutin tuh ada pertama yang datang. 20 tahunan, udah tua. Langsung minta nomor. Langsung curhat dia. Gitu. Ana tadi, ana Masya Allah, terkesan dengan pembawaan dari antum ini gini-gini. Terus sampai nangis, sekarang ternyata alhamdulillah senang banget sama tadi, anak minta nomornya. Itu ujungnya minta nomor, kan? Anak kasih. Udah habis itu tiba-tiba pergi gitu aja. Masya Allah. Terus setelah itu, hari itu juga dipuji-puji. Kelak kamu akan gini-gini, kelak gini-gini. Anak gak mau baca SMS-nya. Kelak. Kok antum? Kelak kamu kayak, mau dipuji-puji anak. Masya Allah ya, alhamdulillah barakallahu fiik, ada jawab Masya Allah nih, wah kayaknya emang mungkin apa sekadar kagum biasanya. Terus gitu, habis itu besoknya kayak gitu lagi. Sampai anak beberapa hari kemudian ada dia merasa pengen telepon gitu kan, tapi anak emang sibuk. Karena gak bisa balas SMS, saking sibuknya tuh sampai ngetik aja gak bisa. Nah, sorenya anak telepon. Mulai telepon. Ngobrol pertama-tama, nah ngobrol, ini orang kayak Jawa nih suaranya. Ya Jawa halus gitu. Tapi anak ada suudzon ini. Kok ini ngomongnya kayak ngondek gini gitu. Gak boleh, suudzon. Kemudian ditanya sama dia kan, di percakapan, Mas, Ustaz udah nikah belum? Nah, udah alhamdulillah. Nah. Ya, gitu kan. Gitu kan. Kenapa emang? Tapi orang gak ngomong gitu, cuman kenapa mesti nikah? Masa menyayangkan saya nikah? Justru bagus kan? Nah kayak gitu. Ngobrol gitu, lama-lama ada korek, ini aneh curiga nih orang jangan-jangan. Bapak gimana pak? Anak udah punya feeling nih, bapak ini gak punya anak nih. Dan gak punya pemilik anak. Paham? Gak punya istri. Bapak gimana pak? Usia berapa? Usia 55 tahun, udah tua. Bapak udah punya keluarga pak, wah saya emang gak punya istri saya senama ini, Masya Allah dalam hati, pantes gitu kan, pantes kesepian selama ini. Kemudian anak tanya lagi asbab nyuzul, sebab wirid, sebab wiridnya kenapa kok gak nikah dulu waktu anak masih muda, kata dia. Saya dulu masih muda, saya pernah pengen nikah sama seorang perempuan, tapi ternyata saya di PHP dengan bahasa anak ya, digantung, digini-giniin. Tapi bahasa orang tua ini, bahasa bapak-bapak. Ini bapak-bapak ini. Itu. Tapi digantung, terus saya kecewa karena digantung sama orang tua juga. Saya nggak dipertemukan, saya gini-gini. Saya kecewa. Saya sampai sejak itu saya nggak mau lagi mas, nggak mau lagi sama perempuan. Ya sudah. Kayak gitu kan udah ada belnya tuh, tet gitu kan. Wah, ini jelas nih. Ini jelas seperti matahari di musim semi gitu kan. Wah, ini jelas seperti musim panas. Jelas banget gitu. Anak harus jaga-jaga ini kayak gini. Anak ditanya di mana rumah? Anak udah nyesel di mana rumahnya? Di Cilangkap. Kemudian punya rumah di Kalibata, daerah sini-sini. Tenang kasih tahu tuh. Habis mana? Kenapa tadi anak kasih tahu rumah? Nanti jangan-jangan kapan-kapan datang lagi ya. Kalau datang ngelamar kan repot nanti kan. Aduh, astagfirullah. Tapi alhamdulillah. Apaan nih pak ya, kalau misalnya kapan-kapan anak nggak balas SMS-nya karena emang anak sibuk, alasan itu. Oh iya, anak maklumi kok antum itu sibuk, dipuji lagi anak. Sejak itu anak dipuji nggak ada tuh rasa GR, nggak ada sama sekali. Makin ngeri, malah serem, takut anak. Setelah itu udah percakapan SMS malamnya. Mas Ustaz Hasan, antum itu antum gagah, tegas dan berwibawa. Anak suka. Bapak suka, Mas. Bapak suka. Besoknya kayak gitu lagi. Ada bangun-bangun, udah subuh, nah udah wah masyaallah. 9. Aku kangen sama Mas Hasan. Aduh, dadah. Dah. Anak kemudian DKM mana bilang? Teman-teman DKM ngumpul nih. Ada screenshot nih kayak gini nih enggak benar nih. Pokoknya kalau misalnya nanti anak ngaji di situ lagi, rutin kan rutin emang di situ. Anak ngaji di situ lagi, pokoknya ada harus ada guide-nya anak. Jangan sampai anak jadi korban nanti. Kan? Kita enggak tahu itu beneran kayak gitu apa memang mau ngejebak atau gimana atau mau menjatuhkan dan sebagainya, kita enggak tahu. Tapi kajian kemarin pas kita incer orangnya enggak ada. Enggak ada. Padahal malamnya itu dugaan, masyaallah. Tapi pas di kajian enggak ada orangnya. Enggak tahu udah maunya apa. Masyaallah. Tapi ana dimin terus sampai sekarang. Kenapa jadi kayak gitu? Kayak tipe setia itu. Mungkin akhwat ada yang bisa sama beliau ya. 55 tahun lumayan lah. Udah beribadah, udah senior ya. Jadi mungkin lebih dewasa daripada kita-kita yang masih muda ya. Mau soal bertanya? Ini gampang insyaallah dibahas. Ada soal? Atau kita tutup? Nanti insyaallah pada jam 11 fawaid-fawaid selain insyaallah taala. Kalau ada pertanyaan kita tutup cukup sampai sini 15 menit kita istirahat insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.